بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjut ke halaman 41 insyaallah. Masalah di sini di antara hal-hal yang sepatutnya kita perhatikan agar kita dapat maksimal dalam mengambil faedah dari majelis-majelis ilmu. Ya, jadi ini hal-hal yang mestinya kita perhatikan dan kita amalkan agar dapat maksimal dalam mengambil faedah dari majelis-majelis ilmu. Yang paling pertama dan itu pelajaran kita adalah niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah ikhlas, menuntut ilmu ikhlas, ngajar juga ikhlas, dan itu berat. Ngajar yang ikhlas itu lebih berat. Ya. Antum nanti kalau ngajar untuk ikhlas ngajar itu lebih berat dibandingkan ketika masih menuntut ilmu dulu. Karena ada kalanya antum ketika menuntut ilmu itu dalam kondisi tak beruang, tak berpangkat, tak punya jabatan, gak punya banyak ilmu, mau kemana juga gak begitu pede, dan gak dipandang orang, ya kan? Siapa yang mandang antum ketika antum masih nuntut ilmu seperti ini? Ikhlasnya antum lebih mudah insya Allah, ya. Tetapi ketika udah mengajar, wah itu berat, dan kalau memang betul bisa ikhlas, maka Allah Ta'ala akan berkahi ilmunya insya Allah. Ya. Seorang ikhwan kita ada ngobrol dengan beliau. Kita ngobrol tentang sebagian dari asatidzah itu ada yang kalau kita ke kajian beliau selalu di setiap kajian yang berbeda selalu mendapatkan faedah yang baru. Ada beberapa asatidzah seperti itu. Tapi ada juga beberapa asatidzah yang dibincangkan oleh beberapa rekan sering mengulang-ulang atau faedah yang sudah pernah dibincangkan diulang lagi gitu loh. Maksudnya di majelis beliau, misalnya antum ikut majelis antum di sini, kemudian di tempat lain antum menemukan kalimat ana yang sama di majelis ini, di tempat lain lagi ternyata beliau ngomong gitu lagi, ada yang seperti itu. Ya, baik. Jadi kemudian dikesankan oleh ikhwan-ikhwan ini seolah-olah pengulangan beberapa asatidzah terhadap materi atau kalimat faedah itu sesuatu yang aib, ya, yaitu apa enggak ada lagi gitu loh. Apa hal lain yang diomongin gitu-gitu terus gitu. Ya. Mungkin betul, mungkin karena keterbatasan ilmu ustadz ini, mungkin. Ya. Apalagi ustadz yang belum menguasai ilmu alat misalnya. Mungkin karena keterbatasan ilmu. Tetapi kemudian Anda bilang ke beliau, ke teman-teman kita ini, hal tersebut, luasnya ilmu, banyaknya ilmu itu nomor sekian. Yang paling pertama dalam mengajar itu ikhlas. Yang paling pertama dulu. Adapun masalah khazanah ilmiah yang begitu luas, itu bukan poin pertama. Bukan poin pertama. Tapi poin pertama dari seorang guru itu ikhlasnya dulu, gitu loh. Kenapa? Karena keikhlasan itu melahirkan keberkahan ilmu. Ada kalanya yang disampaikan, karena Anda bilang, yang disampaikan mungkin itu-itu aja. Tetapi karena ustadznya ikhlas, selalu terbetik makna yang baru di kalbu kita ketika mendengarnya. Udah pernah dengar ini dari beliau. Tapi seperti ada hal yang baru, minimal pembaharuan hatilah, minimal tajdidul iman lah, minimal. Itulah berkah. Berkah dari keikhlasan. Jadi dalam belajar dan mengajar butuh ikhlas. Begitu. Kita lanjut. Hendaknya kepergian kita menuju majelis-majelis ilmu dan duduknya kita di sana dan kembalinya kita dari majelis ilmu semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala dan tidak tercampuri dengan noda-noda riya ataupun sum'ah. Tidak tercampuri dengan noda-noda riya ataupun sum'ah. Yaitu pamer, ya, dia udah ke majelis ini misalnya. Dia udah ikut daurah ini misalnya. Dia udah berguru kepada ustadz besar misalnya. Sum'ah pengen didengar sama orang-orang, yaitu pengen namanya itu terbit di telinga orang-orang. Ya. Lebih-lebih dengan beberapa pelajar zaman sekarang yang suka selfie-an sama ustadznya. Numpang beken gitu. Ya, numpang beken. Ustadznya sih beken, emang ustadznya secara zat udah beken di zatihi. Nah, dia nampang numpang. Ya, selfie-an bareng ustadz. Foto. Ustadznya mau ngelarang enggak enak. Ya, jadilah dia beken, tapi beken li ghairihi, ya. Ya, jadi ada beken li zatihi, beken li ghairihi. Kan yang seperti ini bukan ada penuntut ilmu, yaitu nih lihat saya dekat sama ustaz. Sebagian dari orang itu berbangga dekat sama ustaz dalam artian dia seolah-olah terpandang dan ujub dengan kedekatannya itu. Padahal la yanfa' kedekatannya. Orang yang justru dekat dengan ustaz dan meraup ilmu dari ustaz rata-rata tuh enggak ujub dengan lu lihat tuh gua dekat sama ustaz. Rata-rata enggak gitu. Orang yang betul-betul belajar enggak bakal kayak gitu insya Allah. Tapi orang yang bangga dengan kedekatannya dengan ustadz yang masyhur, populer, kemudian emosinya terpantik dan sensasinya tinggi gitu, itu menunjukkan dia tuh sebenarnya enggak meraup keuntungan faedah ilmiah dari ustadznya, tapi meraup pamoritas dari ustadznya. Ini benalu di tubuh ustadz, ya. Perlu disentil supaya ya hilang dari sekitaran ustaz. Apalagi yang meraup keuntungan duniawi, pinjaman, transferan, dana bantuan dan mudharabah dari orang-orang dengan mengatasnamakan dekat dengan ustaz tertentu. Ini ada di Jakarta ini. Ya, ada yang seperti ini. Ya, ini berarti ikhlas enggak dia tuh ketemu ustaz. Dan ustadznya pun seharusnya men-scan orang-orang terdekatnya, misalnya sukun, rukun, sukma, ical dan seterusnya. Antum dekat sama anak. Siapapun yang dekat kemudian ada kemauan duniawi, cepat anda tanggapi insya Allah. Cepat anda tanggapi dalam artian antum mau apa gitu. Iya, jangan dekat-dekat untuk sesuatu yang antum nyari sesuatu, carilah ilmu aja udah. Ya, dekat supaya dapat banyak sarung misalnya, nggak ada insya Allah kan? Ngapain juga, ya? Begitu, ya. Jadi ketika kita duduk di majelis ilmu, kembalinya kita semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala tidak tercampuri dengan noda riya ataupun sum'ah. Karena sangat sedikit sekali orang yang dapat selamat dari penyakit ini, penyakit riya atau sum'ah karena ikut kajian. Apalagi yang zaman sekarang banyak selfienya, lebih suka memfoto banyaknya jemaah dibandingkan mencatat faedah. Ya begitu Masya Allah. Ya, sering di Instagram itu banyak udah ikut kajian ini udah. Bahkan anak di suatu kajian di Cipinang, ya. Jadi bagian akhwat sebelah sana, anak ngisi sini, ini ikhwan semua, akhwat sebelah sana, tapi hijabnya itu agak pendek, jadi kadang di beberapa bagian anda bisa ngeliat akhwat itu. Cuman gak anak ngeliatin itu, enggak. Selesai kajian, ya. Udah selesai, anak kan ada ikhwan yang nanya dan seterusnya. Di sela-sela nanya itu anak, kelihatan dia anak gitu, ada dua akhwat lagi duduk di majelis tersebut, selesai udah pada balik bubar, dia duduk dua tersebut, anak ngeliat sendiri dan gak terlalu jauh dari anak. Selfie mereka berdua, ya, monyong mulutnya, ya, di masjid, abis majelis taklim itu. Iya, masya Allah. Kok kayak gini sih gitu? Ya, dulu di zaman kita nuntut ilmu emang karena nggak ada HP ya dulu ya, nggak ada. Apakah pun ada HP nggak kayak sekarang lah gitu, nggak ngerti gimana cara upload gitu. Itu dulu nggak ada tuh pikiran buat cekrek-cekrek gitu. Tapi ini sampai kayak gini-gini di majelis ilmu, apa walaupun udah selesai tapi kan ustadznya masih ada, masih duduk dan masih duduk di meja, di meja lagi di bangku, dan dia ngeliat di mereka, anda mau stop, anda nggak bisa, anda tegur, takutnya, khawatirnya ya mereka sedang lagi asik-asiknya ditegur, takutnya mereka malu dan nggak mau lagi ikut majelis taklim, takutnya gitu. Tapi itulah zaman sekarang, ya. Akan tetapi Allah Ta'ala adalah zat yang maha lembut terhadap para hambanya. Seringkali niat seseorang terkotori noda berupa ingin didengar orang lain terhadap apa yang telah dia lakukan, ingin tenar dan ingin dilihat. Nah ini yang sulit. Termasuk anda pun bisa saja terserang hal kayak gini. Siapapun, mau dia muda atau yang sudah tidak muda lagi, yaitu sekadar ingin lu lihat tuh, tuh lihat tuh, tuh ngajar tuh dan seterusnya. Itu dia belajar tuh, pengen tenar karena dia belajar. Bahkan sekadar bikin status faedah ilmiah saja, itu perlu keikhlasan. Apakah pengen tenar karena dia, wah ini hebat nih, kalimatnya bermanfaat semua gitu kan? Pengen supaya orang-orang tuh menunjukinya dengan jemari. Akan tetapi jika orang tersebut adalah orang yang sungguh-sungguh melawannya dan membenci itu semua, didukung dengan doanya kepada Allah dengan merendahkan dirinya, maka Allah akan bersikap menurut persangkaan hambanya. Perhatikan ini. Kalau antum memang bersungguh-sungguh melawan keinginan untuk ujub, riya, sum'ah, takabur dengan ilmu antum, pengen melawan, dilawan itu, dan antum membencinya karena tahu itu buruk dan menjerumuskan ke api neraka, na'udzubillah. Tapi butuh apa? Dukungan dari diri antum berupa doa, minta kepada Allah sambil merendahkan diri antum. Iya, berdoa, doa perlindungan dari syirik, ya. Doa minta tolong sama Allah, istighfar banyak-banyak. Maka Allah Ta'ala akan bersikap sesuai dengan persangkaan antum, husnul dzan antum kepada Allah, menjaga antum dari kesyirikan dan semisalnya. Karena niat yang tidak ikhlas itu akan mengakibatkan kita bersikap emosional ketika dunia yang kita tuju kita tidak dapatkan. Ketika dunia yang kita tidak tuju kita dapatkan. Misal pengajian anak ini yang hadir berapa? Sedikit misalnya. Anak kepingin tuh banyak yang hadir, anak kepingin banyak yang meliput, anak kepingin banyak yang pokoknya kepengen dikenal, pengen orang tuh bertahu tuh lo, anak tuh ngaji, anak tuh ngajar, misalnya gitu ya. Ada keinginan itu, terus anak pelihara keinginan itu di majelis. Ternyata yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ngamuk, bakal ngamuk. Dan karena anak berilmu, maka ngamuknya ngamuk ilmiah. Misalnya, orang zaman sekarang itu susah buat diajak ngaji kitab. Terus dia ejek-ejek orang yang gak mau ikut pengajian kitab. Mereka orang-orang malas dan seterusnya, ya, emosi. Karena apa? Sebenarnya berlatar belakang dari apa? Belum tentu berlatar belakang dari kepingin umat itu pintar. Belum tentu. Dilihat latar belakangnya apa? Kalau latar belakangnya emosi karena ternyata yang hadir di kajiannya sedikit, maka ini berarti kurang ikhlas. Sebenarnya, ikhwan, setelah kita mengalami, pelajari, telusuri, dan renungi, siapapun hamba Allah yang kalau datang betul untuk menuntut ilmu, itu sudah menjadi obat buat gurunya. Antum datang menuntut ilmu, obat buat gurunya. Kayak misalnya antum kan ngajar TPA ya, kalau ngajar Al-Quran, hah? Nah, itu TPA kan, anak-anak kan? Iya, itu anak-anak juga. Memang anak orang lah. Itu kan, antum kalau misalnya ngajar itu ikhlas, ada yang datang. Kalau misalnya antum jadikan itu berharga, mereka datang buat nuntut ilmu, itu syifa'ul lima fis sudur loh. obat, kalau misalnya tinjauannya gitu ya, ini pahalanya bakal besar saya ngajar gini. Maka walaupun ngajar cuma 2 ekor doang datang, ya, tapi pengen belajar dia, itu syifa, itu obat. Syifa. Maka jangan jangan kemudian sandingkan dengan yang datang 1000 misalnya atau 500 buat dengerin ceramah antum. Itu mungkin di tempat lain. Tapi kalau di beberapa tempat cuma dua yang datang dan mereka betul-betul pengen cari hidayah, sudah cukup insya Allah. Bahkan satu yang datang, kalau antum nasihati baik-baik dia tentang menuntut ilmu, sebenarnya sudah cukup obat di hati, mengobati hati. Itu kalau ikhlas ya. Kalau memang belum terjaga ikhlasnya, kita marah. Banyak yang, ya kita yang muda-muda ini ya, mudah marah. Ya, karena keikhlasan kita belum begitu teruji dalam belajar, apalagi dalam mengajar. Tetapi siapapun yang berusaha melawan dan minta kepada Allah taufik, maka perlahan-lahan Allah akan memberinya hidayah dan petunjuk menuju keikhlasan. Jadi jangan kira, wah saya gak ikhlas nih, udahlah gak usah belajar. Enggak gitu. Tapi lawan. Ada kalanya seseorang ketika di awal belajarnya itu tidak ikhlas, ada keinginan dunia, pengen jadi ustadz, pengen banyak undangan, pengen ini, pengen itu, pengen tenar lah pokoknya. Tapi karena dia berusaha melawan, akhirnya dia berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah Ta'ala berikan taufik pada dia. Bukankah sebagian salaf bilang, dahulu kami menuntut ilmu bukan untuk akhirat, tetapi ilmu menolak. Melainkan akhirnya Allah berikan kami keinginan untuk akhirat dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu butuh pendewasaan. Boleh jadi orang menuntut ilmu itu kadang-kadang awalnya itu gak ikhlas. Tetapi kalau dia berusaha melawan, minta tolong sama Allah, minta hidayah sama Allah, itu kelak akan ikhlas. Begitu juga dengan ngajar. Yang mengerikan adalah awal-awal ngajar itu ikhlas. Tapi lama-lama ketika kenal duit jadinya gak ikhlas. Ini yang bahaya lagi. Mendingan awal-awal gak ikhlas, kemudian dia lawan dan Allah beri taufik, daripada awal-awal ikhlas, baik, tapi lama-lamaan malah justru kenal dunia. Begitu. Baik. Kemudian, jika hamba berprasangka baik, maka Allah pun akan bersikap baik padanya. Dan jika hamba berprasangka buruk, maka Allah akan bersikap buruk karena persangkaan buruk orang tersebut. Ringkasnya, ikhwah sekalian, hendaklah kita bersungguh-sungguh meluruskan niat, khususnya tatkala seseorang merasa bahwa dia lebih unggul dari kawan-kawannya. Perhatikan, hendaklah Anda dan Antum bersungguh-sungguh luruskan niat belajar atau mengajar. Belajar apalagi mengajar. Karena sekali lagi ditekankan, mengajar itu lebih kencang angin riya dan sum'ahnya dibandingkan belajar. Ya. Sungguh-sungguh dalam meluruskan niat. Khususnya tatkala seseorang merasa bahwa dia lebih unggul dari kawan-kawannya. Di antara antum ikhwah sekalian, ana tahu mana yang lebih unggul di masalah nahwu dibandingkan temannya. Mana yang lebih unggul di dalam masalah tajwid dibandingkan temannya. Mana yang lebih unggul dalam masalah bahasa Arab atau akidah Ahlussunnah dibandingkan temannya. Anda tahu di antara antum semua. Tetapi dengan itu kita nasihati, jangan merasa ada keunggulan, ataupun kalau merasa ada keunggulan, jangan jadikan itu sebagai standar bahwasanya antum lebih baik daripada dia. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian merekomendasikan diri kalian sendiri. Janganlah kalian itu menganggap diri kalian suci, lebih bersih dari orang-orang. Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Begitu juga dengan guru atau ustaz. Tidak, jangan merasa lebih unggul. Bahkan asatidzah yang anda temui dari asatidzah Ahlus Sunnah, rata-rata orang-orang yang tawadhu, kecuali beberapa, ada beberapa yang memang mutakabbir. Ya, ada, kita menemukan ada satu ustaz, enggak berapa, satu ustaz ya. Takaburnya Masya Allah. Dulu kita husnudhan, tapi takaburnya Masya Allah. Belum apa-apa, baru ditanya sedikit pendapat tentang bagaimana bidang dakwah, langsung kemudian menjelek-jelekkan beberapa doktor-doktor ahli sunnah. Tanpa ditanya, padahal langsung mencela begitu saja. Pernah itu terjadi, enggak di publik, tapi antar kita ngobrol, ya, Belum apa-apa udah menjelek-jelekan beberapa asatidzah kita dari kalangan doktor. Padahal beliau sendiri apa jabatannya, apa ya S1 doang paling, ya. Tapi kemudian dicerca itu dokter-dokter. Dan juga sikapnya juga banyak disukai, banyak tidak disukai oleh banyak orang. Ya Masya Allah, yang seperti ini merasa lebih daripada asatidzah lainnya, merasa lebih daripada bahkan yang sebenarnya ilmu yang jauh lebih tinggi dianggap seperti sampah. Na'udzubillah. Ini kesombongan, takabur. Dan takabur yang seperti ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan meremehkan wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Kibr. Kita tahu bahwa kibr kata Rasulullah SAW, batarul haq, menampik kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan orang-orang. Menampik kebenaran itu biasa dilakukan orang jahil. Adapun melecehkan orang-orang bisa terjadi pada orang alim. Maka lebih buruk lagi kalau misalnya orang alim melawan kebenaran dan melecehkan orang-orang. Ya. Jadi kita jangan merasa majelis kita itu lebih afdol dibandingkan majelis asatidzah lainnya. Bahkan yang kita lihat beberapa asatidzah, Masya Allah tawadu'nya mereka, rahimahumullah. Ya. Yang sampai anda sendiri malu dengan ketawaduan mereka. Ya. Tidak kita sebutkan, gak enak ya, gak usah lah. Supaya Allah menjaga mereka insya Allah. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga keikhlasan. Dan hendaknya kita berupaya dan bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat mengeruhkan kejernihan hati. Ya, keinginan duniawi dari belajarnya kita. Termasuk bahkan keinginan untuk mendapatkan jodoh di pengajian kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan, ya. Antum dapat jodoh di pengajian atau di pelaminan? Dapat jodoh alhamdulillah. Udah beranak lagi Masya Allah. Alhamdulillah. Udah punya anak. Ya. Antum dapat jodoh? Insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan antum dapat istri soleha. Dan juga antum-antum semua insya Allah. Semua dari antum ya. Jangan sampai istri antum gak soleha. Syekh Rofi antum harus punya istri yang soleha. Antum itu soleh. Jadi dipasangkanlah dengan yang soleha. Antum juga putra fadilah. Dipasangkan dengan perempuan yang berbakti kepada suami dan orang tuanya dan anaknya insya Allah. Antum juga ya, dapat insya Allah pasangan yang muslimah. Insya Allah antum dapat pasangan yang Masya Allah berkah insya Allah pasangan antum. Antum juga ingin dapat, udah dapat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Ini gimana ini? Eh? Insya Allah Masya Allah. Pasangannya insya Allah mudah-mudahan mendapatkan zaujah solehah. Dan anak-anaknya berkah semua insya Allah. Nah, kewajiban bagi kita selalu menjaga keikhlasan. Kalau bisa dalam pengajian gak usah lah pikirin masalah jodoh. Adalah nantilah itu. Yang penting ilmunya dulu ikhwan. Yang penting ilmunya dulu. Ilmu dan amalannya dulu. Kesolehannya dulu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengkhianati antum. Kalau antum berjuang bismillah untuk bertakwa, insya Allah percaya pada Allah. Thiq billah. Percayalah pada Allah bahwasanya ketika antum berusaha bertakwa, tidak akan Allah Ta'ala pasangkan dengan mujrimah, penjahat, ya perempuan, zaniyah, insya Allah enggak. Maka jaga ketakwaan antum, ihfazillaha yahfazka. Ya. Kemudian, dan hendaknya kita, dilanjutkan, karena ketika Allah Ta'ala mengetahui bahwa kesungguhan ada pada diri kita, dan mengetahui tulusnya niat kita dalam belajar, niscaya kita tidak akan melihat ketetapan dari Allah melainkan berupa ketetapan yang pasti menggembirakan insyaallah. Kalau kita betul-betul sungguh belajar, tulus belajar, yang akan kita dapatkan hanyalah ketetapan yang menggembirakan diri kita insyaallah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, firman yang berikut ini, ayat Allah yang berikut ini sering ana lantunkan di majelis-majelis dalam hal menuntut ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Iya atau tidak? Antum ingat enggak ana sering mengingatkan ayat ini? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat terakhir di surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang jahadu fina, bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, bermujahadah di jalan kami. Ini nuntut ilmu ini termasuk mujahadah antum, ikhwan. Antum mungkin kehujanan, atau kepanasan, atau kecapean. Antum sudah meluangkan waktu untuk hadir di majelis. Ini mujahadahnya antum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan hal tersebut, lanahdiyannahum subulana. Maka tenang, kami akan memberikan mereka hidayah menuju ke jalan-jalan kami. Mujahadah untuk ilmu ini ujung-ujungnya kemana? Ke surga. Kan tujuan surga. Makanya kalau misalnya antum menuntut ilmu untuk mendapatkan aroma dunia saja, berarti antum menghijabkan diri dari surga ini namanya. Pengen masuk neraka. Ilmu ini kan tujuannya buat ke surga. Maka kalau ada yang jauh lebih tinggi, ngapain cari yang terendah gitu loh. Ini maksudnya kita menuntut ilmu. Mau apa cita-cita antum? Supaya dapat undangan banyak. Itu nasib orang masing-masing. Ada ustadz yang gak pernah dapat undangan. Ada ustadz yang sering dapat undangan. Ada ustadz yang saking sering diundangnya gak pernah di rumah. Ada yang ustadz yang saking sering undangan di mana-mana. Jadi Bang Thoyyib gak pulang-pulang. Ada yang kayak gitu. Ada ustadz yang punya istri banyak di mana-mana. Karena saking banyak undangan di kota itu ada. Tapi apakah itu yang ingin aku inginkan? Capek dunia. Antum capek nantinya. Kalau itu yang diinginkan ya. Adapun asatidah-asatidah kita, mereka aslinya tidak menginginkan itu. Cuman memang qadar Allah seperti itu. Karena negeri ini masih banyak butuh. Masih butuh banyak para da'at, para da'i. Makanya seperti itu formatnya. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh berserta orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini dilengkapkan dengan muhsinin. Kalau kita definisikan ihsan itu kembali kepada definisi Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takut tarahu fa innahu yaraka. Maka dalam menuntut ilmu misalnya, dalam misal bermujahadah dalam menuntut ilmu, antum jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah tuh melihat antum. Makanya orang-orang yang misalnya dia tahfiz misalnya, dia tahu hafalan dia lemah, susah menghafal, dan kalaupun sekali hafal besok cepat lupa. Qadar Allah. Dia jangan kemudian putus asa. Ingat, wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Yang ketika beribadah menghafal Al-Qur'an, dia seolah-olah melihat Allah. Dan kalau tidak melihat Allah pun, dan memang tidak melihat Allah, maka dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala melihat dirinya. Dan ini kebersamaan ma'al muhsinin, berarti kebersamaan ma'iyah khasah. Kebersamaan yang berkonsekuensi adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan hari akhir. Maka enggak rugilah insyaallah kalau misalnya kita betul-betul bermujahadah fisabilillah. Terutama kalau mujahadah di zaman sekarang di negeri ini ya dengan cara menuntut ilmu dan menyebarkannya. Orang-orang masih banyak yang butuh ilmu. Masih banyak sekali orang yang butuh ilmu. Tetangga antum, bahkan ayah ibu antum, adik antum, kakak antum, masih banyak tugas kita itu masih banyak. Ya. Begitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa penuntut ilmu akan sering menjumpai kesulitan dan kesusahan serta kesukaran ketika bersungguh-sungguh untuk meluruskan niatnya. Betul. Betul sekali. Akan ada masanya ikhwan, antum teruji betul-betul dengan suatu ujian keikhlasan dalam menuntut ilmu. Akan ada masanya. Kalaupun telah berlalu masanya, akan ada masa berikutnya ujian yang lebih besar. Kita semakin kibar, semakin besar dalam menuntut ilmu atau mengajar, itu ya seperti naik gunung. Banyak rintangan, terjal, ada jurang, ada apa. Kerikil, bebatuan besar, kita kepleset sedikit bisa terjatuh, berdebung-debung gitu kan. Kemudian angin juga makin deras, hujan juga mengerikan, badai dan seterusnya. Dingin menyengat dan seterusnya. Jadi semakin tinggi itu, jangan mengira bahwasanya semakin mudah ujiannya, melainkan justru semakin berat tantangannya. Tetapi berat ujian tersebut, hikmah dari Allah Ta'ala adalah pahalanya semakin banyak. Pahalanya semakin banyak. Nah, jadi kesulitan bersungguh-sungguh untuk meluruskan niatnya, tantangan. Apalagi kalau antum sudah dipandang jadi ustaz, ya, populer, Wanita. Harta. Wanita. Ustadz, walaupun mukanya itu ya qadarullahu masyafa'ala statusnya ya, tetapi ustadz. Artinya ini orang ustadz. Gitu kan? Iya. Ya ada ustadz yang mungkin dari segi wajah biasa, tapi dia tetap ada yang mengidolakannya dari perempuan. Berat. Makanya oleh karena itu ikhwan, antum jangan pernah bercita-cita untuk banyak yang mengidolakan antum. Karena belum tentu antum kuat dalam menahan hal tersebut. Ya, itu fitnah semua. Jangan bercita-cita mendapatkan fitnah. Tapi bercita-citalah agar selamat dari fitnah dengan izin Allah, tapi bermujahadah dalam menuntut ilmu terus lanjut. Ya. Akan tetapi ia akan mendapatkan ganjaran jika benar-benar berusaha untuk meluruskan niatnya, karena niat termasuk perkara yang besar dalam agama ini. Jika para ulama terdahulu merupakan orang-orang yang senantiasa menjaga niat mereka dari hal-hal yang dapat merusaknya, dan mereka berusaha keras agar tidak terjangkit oleh penyakit hati, baik berupa riya ataupun ingin tenar. Ulama dahulu senantiasa menjaga niat mereka. Ya, kalau kita bandingkan sekarang apalagi anak, enggak ada apa-apanya sebenarnya. Ulama dulu mana mau live streaming? Ya, kalau kita live streaming diliput video dan seterusnya, bikin poster dan ya memang kebutuhan zaman. Bukan berarti kita naudzubillah, semoga Allah jaga anak dan semoga Allah jaga para asatidzah semuanya ahlu sunnah. Bukan keinginan tenar, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Tetapi memang kebutuhan zaman. Banyak orang membutuhkan ilmu. Orang semakin banyak. Dan betapa banyak yang orang sekarang gak mau menuntut ilmu lewat buku. Maunya lewat video. Iya kan? Gak mau baca buku, dikasih buku yang ya, berkarat bukunya nanti. Tapi dikasih video baru. Live streaming baru mau. Video, rekaman video baru mau. Banyak orang seperti itu. Ya. Nah. Tapi di zaman salaf mana mau mereka kayak gini. Saking apa? Menjaganya diri mereka. Ya memang bukan zamannya memang. Memang bukan zamannya. Apalagi kita zaman sekarang ya Masya Allah. Ya semoga Allah Ta'ala jaga anda dan juga para asatidzah. Dan juga semoga Allah jaga antum semua. Maka sepatutnya bagi kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam semua urusan kita. Dan hendaklah kita melakukan berbagai upaya yang dapat membantu kita untuk bisa mewujudkan keikhlasan tersebut. Ana kasih antum beberapa hal yang bisa mudah-mudahan menguji, mudah-mudahan itu bisa menjadi hal-hal yang rutin atau bisa menjadi hal atau modal yang bisa membuat antum teruji keikhlasannya atau terbiasa ikhlas. Salat malam diantaranya. Salat malam tanpa diketahui istri, diketahui siapapun enggak. Salat malam sendiri. Satu itu. Atau dua, antum menolong binatang atau apa ya, yang tenggelam atau binatang yang ada di air atau yang kecemplung atau apa tanpa diketahui siapapun, dan setelah itu antum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dijejaki oleh pandangan manusia, luput dari semua pandangan manusia. Banyak perbuatan-perbuatan tersebut yang kita perlu cari. Kalau sholat berjamaah semua tahu. Sholat berjamaah semua tahu. Kalau antum azan semua dengar. Kalau antum sedekah banyak orang tahu. Kalau antum ngeliput juga banyak tahu. Antum menuntut ilmu pakai baju koko semua orang tahu. Tapi ada amalan-amalan yang manusia tidak mampu melihat antum ketika itu. Yang melihat antum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cari. Banyak kesempatannya, zikir terutama. Banyak. Amalan-amalan di kesendirian itulah yang menjadikan antum adalah antum. Yang menjadikan antum adalah orang yang mempunyai karisma yang memang itu hasil dari amalan antum di kesendirian antum. Ya. Maksiat antum di kesendirian antum itulah yang membuat jatuh wibawa antum. Dan yang membuat orang-orang curiga sama antum. Dan yang membuat orang-orang itu suudzon dan berburuk sangka. Dan merasa tidak enak dengan antum. Padahal kelihatan bagus, tapi orang merasa ada sesuatu pada diri antum. Kemaksiatan yang tidak mereka ketahui, Allah mengetahui, masih syukur, masih dihijabkan. Tapi Allah Maha tahu dan semoga Allah Ta'ala maafkan kita. Ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, kemudian aku memberikan wasiat kepadamu wahai penuntut ilmu, agar engkau mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu, dan agar engkau berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan keikhlasan ini. Ya. Nah, sekarang apa yang antum sulitan untuk ilmu? Alhamdulillah, antum mudah, dipermudah. Maka istiqomahlah ya ikhwas sekalian. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Jangan macam-macam lah pikirannya. Insyaallah Allah berikan antum taufik. Insyaallah Allah berikan antum ilmu yang bermanfaat untuk diri antum, keluarga antum, tetangga antum, masyarakat dan kaum muslimin. Insyaallah tercetak dari tulang-tulang antum nanti akan tercetak kemudian anak-anak yang berbakti pada Allah, berbakti pada orang tua dan juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Taib sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.